نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini, dengan hidayah taufik minallahi azza wa jal, maka kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, di tempat yang paling baik di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk terus-menerus tiada bosan-bosannya untuk kita tafaqquh fiddin, wa selalu semangat di dalam mempelajari, mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran wa sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Dan sungguh ini merupakan kenikmatan yang terbesar, yang khairun minat dunya wa mafiha, yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan seluruh isinya. Karena kehidupan dunia dan seluruh apa yang ada di dunia ini, menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, dan tidak memiliki nilai serta harga sama sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau kana ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Kalau seandainya kehidupan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya sebanding dan sama dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan kepada orang-orang yang kafir kepadanya dari kehidupan dunia ini, walaupun itu adalah seteguk air minum, walaupun cuma seteguk air minum, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah kalau seandainya dunia ini memiliki nilai dan harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan rendahnya dan hinanya kehidupan dunia ini. Sampai-sampai sayap nyamuk yang kita pandang remeh, kita pandang tidak ada seorang pun yang mau untuk diberikan walaupun secara gratis, ya padahal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi ketika kita diberikan sayap nyamuk, tidak ada yang mau untuk menerimanya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang nilai, tidak memiliki harga sama sekali. Kalau seandainya memiliki harga, walaupun itu seharga satu sayap nyamuk, ini sayap mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, tidak akan diberikan sedikit pun dari kehidupan yang ada di dunia ini, walaupun cuma seteguk air. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini memberikan hasungan, motivasi dan anjuran kita semuanya untuk selalu mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di negeri akhirat, untuk selalu mengejar dan menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di negeri akhirat berupa jannah, berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya mala ayun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia manapun. Hati manusia manapun tidak mampu menggambarkan keindahan dan hakikat keindahan yang ada di dalam jannah. Adapun nama-nama yang ada di dalam jannah berupa buah-buahan, ataupun nama-nama pepohonan, ataupun apa yang ada di dalam jannah, maka persamaannya hanya sekedar persamaan nama saja. Ya seperti misalnya di dalam jannah ada buah yang disebut dengan buah anggur misalnya, di kehidupan dunia itu juga ada anggur, persamaannya hanya dari sisi nama saja. Tetapi hakikat anggur yang ada di dalam jannah itu jauh berbeda. Tidak pernah dibayangkan, tidak pernah terbayang sama sekali. Nah, demikian juga seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam jannah itu, itulah sesuatu yang harus dikejar oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mengetahui tentang hakikat kenikmatan yang luar biasa, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbetik pada hati manusia manapun, maka seorang yang beriman tentunya mereka akan mengejar kenikmatan-kenikmatan tersebut, dan dia akan merasa bahwasanya apa yang ada di kehidupan dunia ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya, sama sekali rendah. Dan tentunya salah satu upaya agar kita mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang saleh, bagi hamba-hamba yang beriman, adalah dengan cara kita mengamalkan dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, menghiasi kehidupan-kehidupan kita dengan kehidupan yang merupakan wujud aplikasi dan pengamalan dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali di dalam permasalahan rumah tangga. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang perkara rumah tangga ini, maka tidak ada solusi dan jalan yang terbaik untuk kita meraih kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga ini kecuali dengan cara kita berjalan di atas rel syariat, untuk kita berjalan di atas rel sunnah, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi seorang suami yang sunni salafi, yang dia mengaku sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, tentunya dia berusaha untuk menggali, meneladani bagaimana profil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau juga berposisi sebagai seorang suami bagi istri-istri beliau. Ya, sehingga seyogianya kepada para suami yang ada untuk mereka meneladani dan berkuduah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak hanya mengambil sepotong dan sebagian dari ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi kita meninggalkan ajaran-ajaran yang lainnya. Bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan, maka kita berusaha untuk menghiasi kehidupan kita, rumah tangga kita dengan taburan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga para ummahat ataupun para zaujat, para istri-istri, hendaklah ketika mereka menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, diberikan hidayah ilal Islam untuk masuk ke dalam agama Islam, diberikan hidayah fil Islam, diberikan hidayah untuk bisa mengenal mempelajari agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka bagi mereka ketika posisi mereka sebagai seorang ummahat, sebagai seorang zaujat, sebagai seorang istri, hendaklah mereka segera kembali kepada profil teladan kehidupan mereka dari kalangan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga para sahabat, istri-istri para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kita berupaya dan berusaha untuk menghiasi kehidupan rumah tangga kita dengan kita mengembalikan semuanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian juga para ummahat, para zaujat untuk meneladani para ummahatul mukminin, para sahabiat, istri-istri para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga dan semoga dengan itu semuanya akan tercipta tujuan kehidupan berumah tangga, yaitu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, dan juga tercipta kasih sayang, kehidupan yang harmonis antara suami dengan istrinya. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tidak ada aturan yang paling bagus di dalam mengatur kehidupan berumah tangga, demikian juga kehidupan-kehidupan yang lain yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk di dalamnya kehidupan berumah tangga, kecuali hanya dinul Islam, kecuali hanya agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang bersifat universal, adalah agama yang berisi aturan-aturan yang mengatur segala perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, baik kehidupan di dunia atau kehidupan di negeri akhirat. Pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana telah disampaikan di dalam pengumuman, bahwasannya materi dan tema kajian di malam hari ini sebagai usulan, merealisasikan usulan dari beberapa ikhwah, ya, untuk dibahas tentang permasalahan hukum az-zaujain, tentang hak-hak suami istri, untuk kita memurojaah kembali, untuk kita belajar kembali bagaimana tuntunan Islam, tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tuntunan Allah dan Rasulnya, tuntunan syariat ini terkait dengan kewajiban-kewajiban suami dengan suami dan juga istri. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun yang menjadi sumber ataupun masdar dari pembahasan ini, kita ambil dari ceramah dan khutbah yang disampaikan oleh Mufti Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Kita mulai pembahasan ini setelah beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala memberikan mukadimah di dalam khutbahnya, maka beliau mengatakan bahwasannya di dalam pernikahan itu sukun an-nafs, di dalam pernikahan itu akan membawa ketenangan jiwa. Demikian juga akan membawa keindahan dan juga kenikmatan di dalam kehidupan di dunia ini. Wa bihi yatahaqqaq al-'ifa wal-ihsan. Dan dengan pernikahan itu pula akan terwujud al-'ifa wal-ihsan. Akan terwujud sifat ifa, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Wa zawaj 'ilaqah qawiyyah wa mithaq walid. Demikian juga kata beliau bahwasanya di dalam pernikahan itu ada hubungan yang kuat dan perjanjian yang kuat antara suami dengan istrinya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan di dalam sunnahnya terkait dengan al-ahkam az-zawjiyah, terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan suami istri, bi awdah bayani, dengan penjelasan yang sangat gamblang, dengan penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Wa ma lir rajuli min huquqin wa ma 'alayhi min wajibat, wa ma lil mar'a min haqqin wa ma 'alayha min wajib. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan apa saja hak-hak seorang suami dan apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami. Demikian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita apa yang menjadi hak seorang istri dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri. Maka kapanpun sepasang suami istri tadi menjaga hak-haknya, menjaga hak-haknya, demikian juga menjalankan kewajiban-kewajibannya, syarat al-hayah hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan juga ketenangan di dalam kehidupannya. Nah, ayuhan zaujan, kata beliau, wahai suami dan istri, apabila kalian menginginkan kehidupan yang berbahagia, wasabilah, demikian juga kehidupan yang kekal, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang harmonis, yang dibangun di atas mahabbah wal mawaddah, yang dibangun di atas prinsip kecintaan dan juga rasa kasih dan sayang di antara keduanya, maka hendaklah masing-masingnya menunaikan yang menjadi hak dan juga kewajibannya masing-masing. Nah, kemudian beliau menyebutkan, memulai pertama kali dari hak ataupun kewajiban seorang istri kepada suaminya. Jadi hak seorang suami atas istrinya. Kata beliau, ayyatuhal ukhtul karimah, wahai saudariku, para istri yang mulia, innal zawjati 'alayka 'alayki huquq wa wajibat. Sesungguhnya bagi suamimu itu memiliki hak dan engkau memiliki juga kewajiban kepadanya. Ya, bagi suamimu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. La budda an taqumi biha, yang harus engkau kerjakan, yang harus engkau tunaikan. Ta'atan lillah wa qurbatan tataqarrabina biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus engkau kerjakan, yang harus engkau lakukan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang istri dia menjalankan kewajibannya, memenuhi hak-hak suaminya, itu bukan semata-mata sebagai tugas dan beban dia, tetapi itu semata-mata untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai amalan qurbah, amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan ini termasuk dari amalan ibadah, bahkan sebesar-besar ibadah yang akan memasukkan seorang wanita ke dalam jannah, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapkanlah ketika kalian wahai para istri, wahai para wanita, ketika kalian mengerjakan hak-hak suami Anda, ketika kalian menjalankan kewajiban Anda kepada suami Anda, itu yang pertama kali dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam rangka untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan famin a'dami huquqiz zauj 'alayki, yang pertama hak yang paling besar dari suamimu atasmu itu adalah ta'atuhu fil ma'ruf. Hak suami yang pertama dan ini yang paling besar itu adalah ta'atuhu fil ma'ruf. Engkau harus menaati suami Anda fil ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang baik, di dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'atahu fil ma'ruf amrun wajibun 'alayhi. Maka sesungguhnya menaati suamimu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang baik, itu adalah perkara yang wajib dilakukan olehmu. Qala Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in ta'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Dan jika mereka sudah menaati kalian wahai para suami, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka para istri. Ini menunjukkan bahwasannya menaati seorang suami itu merupakan perkara yang wajib, bahkan merupakan hak suami yang paling besar atasmu untuk suami tersebut ditaati oleh dirimu. Kata beliau, wa ta'atu innama hiya fil ma'ruf, dan ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Fala ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, dan tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika engkau menaati suamimu, bukan berarti engkau menjalankan seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh suami Anda, ya, tetapi diikat perintah tersebut, yaitu perintah, selama perintah tersebut perintah bukan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu adalah di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang baik. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat kemaksiatan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa ya ayyatuhal mar'ah al muslimah, inna lizawjiki 'alayki haqqun an tuti'ihi fil ma'ruf. Maka para istri, sekali lagi, bahwasanya suami Anda itu memiliki hak atas Anda untuk mentaati suami Anda itu di dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza batatil mar'ah wa zawjuha sakhitun 'alayha la'anatuhal malaika hatta tusbih." Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza batatil mar'ah," apabila seorang suami bermalam, apabila seorang istri bermalam, afwan, "Idza batatil mar'ah," apabila seorang istri dia bermalam ataupun tidur, "wa zawjuha sakhitun 'alayha," dalam keadaan suaminya itu marah kepadanya, ya, sementara istrinya tidur dan suaminya marah kepada istrinya tersebut, "la'anatul malaika hatta tusbih," maka para malaikat akan melaknatnya sampai masuk waktu pagi, sampai pagi hari. Nah, ini menunjukkan bahwasannya wajib bagi seorang istri untuk mencari keridhaan suami Anda, dan wajib bagi Anda itu untuk menaati perintah yang diperintahkan oleh suami Anda, selama perintah tersebut adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan, menyebutkan, wa fi ta'atiki li zawjiki at-tawab al-'azim indallah. Ketika kau menaati suamimu itu mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kau menaati suami Anda, sama saja kau menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam ketaatan Anda kepada suami Anda mengandung pahala yang luar biasa, pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian wahai para wanita, wahai para istri. Yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza shallat al-mar'a khamsaha wa shamat shahra wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat al-jannah min ayyi abwabiha sya'at." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza shallat al-mar'a khamsaha." Apabila seorang istri sudah salat 5 waktu. Ya, seorang istri sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kecuali ada udzur yang syar'i. Wa hasanat farjaha, yang ketiga dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan yang keempat dia menjadi syahid dan dalil kita, wa ta'at ba'laha. Seorang istri itu dia mentaati suaminya, dakhalat al-jannah, maka pasti dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, dari pintu surga mana saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Kata beliau, fahada fadlun adhim, sungguh ini merupakan keutamaan yang sangat besar, wa ni'matun adhimah, dan merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Anda wahai para istri, untuk Anda wahai al-ukh al-muslimah, wahai ukhtil muslimah, wahai saudariku muslimah, dengan engkau menaati suamimu itu, yang menaati suamimu di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, ketika seorang istri dia mendapatkan perintah dari suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya, maka istri yang salihah, maka dia akan menaati perintah suaminya tersebut dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, yang sangat besar, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan mengantarkan seorang istri itu untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuknya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla bebas dari seluruh pintu-pintu surga mana saja yang diinginkan oleh wanita tersebut. Ini merupakan ujian sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk wanita yang muslimah, untuk para istri yang salihah. Ini juga merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kalian wahai para wanita, yang kemuliaan ini tidak didapatkan kecuali di dalam Islam, kecuali di dalam dinul Islam, kecuali di dalam agama Islam. Sehingga jangan sampai seorang wanita yang dia mengambil aturan-aturan, metode-metode untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya, yang diambil dari sinetron-sinetron, atau yang diambil dari film-film, ataupun yang diambil dari teori-teori barat, ataupun yang diambil dari ahli-ahli psikologi dan lain sebagainya. Ya, di dalam Islam semuanya sudah cukup mengatur seluruh kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah. Di kehidupan dunia demikian juga kehidupan akhirat. Nah, ini hak seorang suami yang pertama, atau kewajiban seorang istri kepada suami yang pertama, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kurang berapa menit misalnya? Berapa? 11 menit. Nah, yang kedua kata beliau, beliau menyebutkan juga 11. Yang kedua, min haqqihi al-wajib alaihi tamkinuhu min qada'i wa tarihi idza arada dhalik. Dan di antara hak seorang suami yang wajib untuk ditunaikan para istri, tamkinuhu min qada'i wa tarihi idza arada dhalik, yakni seorang wanita tersebut untuk siap, untuk siap ditunaikan hajatnya oleh suaminya ketika suaminya menginginkan istrinya, ketika suaminya memanggil istrinya tersebut untuk menunaikan hajat dalam hajat yang khusus, yakni syahwat al-jima. Syahwat al-jima. Nah, sehingga seorang istri wajib untuk bersegera memenuhi panggilan suaminya ketika suaminya mengajaknya untuk berjima, untuk berhubungan badan, berhubungan suami istri. Kata beliau, fa inna fi zawat tahsin al-farj fil halal ifafa min dalika amma haramallahu alaihi. Sesungguhnya di dalam pernikahan itu, di antara hikmahnya itu adalah tahsin al-farj. Di antara hikmahnya itu adalah menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, menjaga syahwatnya untuk ditumpahkan di dalam perkara yang halal, demi untuk menjaga kehormatannya tersebut, agar terjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menumpahkan syahwat dengan cara ataupun di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu li firashihi falam tujib, fabata ghadiban 'alayha la'anatal malaikah hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya, keranjangnya, keranjang suaminya, kemudian istrinya tadi tidak mau untuk memenuhi panggilan suaminya tersebut, fabata ghadiban 'alayha, kemudian suaminya tadi marah kepada wanita tadi, kepada istrinya tadi, maka para malaikat pun akan melaknatnya, akan mendoakan keburukan bagi wanita tersebut, mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tusbih, sampai masuk waktu pagi. Ya, sehingga perkara ini bukan perkara main-main. Ini adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya di antaranya adalah perkara ini. Apabila seorang suami menginginkan dan memanggil istrinya tadi ke pembaringannya, ke ranjangnya, ke tempat tidurnya, maka segera disambut oleh suami, oleh istrinya tadi yang menyambut panggilan suaminya dengan senang, dengan gembira, ya, dengan senang, demikian juga dengan gembira mengharapkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan, ya, bahwasannya di dalam hubungan suami istri tadi ini merupakan sedekatan minhu ala nafsihi wa ala imra'atihi. Ini merupakan sedekah, ya, dari suaminya terhadap dirinya, demikian juga terhadap istrinya tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Wa fi budni ahadikum sadaqah." Sungguh di dalam hubungan senggama ataupun di dalam hubungan badan, hubungan jima yang dilakukan oleh suami istri tadi, maka bersedekah, bernilai sedekah yang mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para sahabat mereka bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala? Ya, mereka merasa heran, kok bisa orang melampiaskan syahwat kok mendapatkan pahala, dinilai sebagai sedekah? Maka Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau menjelaskan, "Qala ra'aitum law wada'aha fil haram kana 'alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Bagaimana pendapat kalian kalau seorang suami tadi dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian juga ketika dia melampiaskan syahwatnya, meletakkan syahwatnya di tempat yang halal kepada istri yang sah, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini diambil faedah bahwasanya amalan-amalan yang pada asalnya itu adalah amalan yang mubah, itu akan dinilai sebagai ibadah berniatin shadiqah, dengan niat yang jujur, dengan niat yang benar, ya, dengan niat dalam rangka untuk menjaga iffah, untuk menjaga kehormatan diri, untuk melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal dan menjauhi untuk melampiaskan syahwat di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih lagi di masa-masa yang penuh dengan fitan, penuh dengan berbagai macam hal-hal yang mengumbar, baru dengan berbagai macam hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, wanita-wanita yang mengumbar auratnya di tengah jalan, dan mereka juga berbagai macam media-media yang ada, ini sebagai godaan tersendiri dan fitnah tersendiri bagi para laki-laki, bagi para suami, yaitu takut dunia, untuk berhati-hati kepada dunia dan berhati-hati kepada godaan dan fitnah para wanita. Ya, maka ini sungguh merupakan solusi yang terbaik dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, ketika seorang suami dia bergejolak syahwatnya, maka segera dia menumpahkan syahwatnya tersebut kepada istrinya tadi, dan hendaklah istrinya tersebut sebagai seorang istri yang salihah, maka dia menyambut panggilan suaminya tadi untuk dia menjadi tempat ditumpahkannya syahwat, dan ini adalah bernilai pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ya, masih ada 9 hak seorang suami atas istrinya, dan terus akan kita menyelesaikan sampai hak seorang istri atas suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fikum.